kasih sayangmu. Jangan kau harapkan lagi bersama akan kembali. Bila kau rindu bertemu, datanglah demi anakmu. Jangan kau hiraukan aku, betapa sakit hatiku. Ada anak yang tak berdosa.